semuanya. SNV Indonesia yang dari kejauhan, terima kasih sudah hadir semuanya. Spesial buat anda semuanya. Bintang perina kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Terima kasih.